السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام وجب الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-214 ya. 214. Silakan dibaca siapa sekarang? Ya, Pak Edi silakan. A'udzu billahi. Apa sebentar, ane setting dulu. Diulang Pak Edi ya, Afan. Tadi ada. A'udzu. Ya, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, sudah Ustaz. Ya, silakan. Halo? Halo? Ya, sudah ada masuk. Ya. Saya ulang. Saya ulang lagi ya Ustaz ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masat umul ba'sa wadhurra wa zulzilu hatta yakula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasru ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke neraka, kalian akan masuk ke surga sementara belum datang kepada kalian seperti yang telah berlalu kepada orang-orang yang terdahulu dari kalian. Mereka menderita baksa, menderita kesengsaraan dan guncangan sampai rasul dan para rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya berkata, kapan pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Ya, lanjut ke ya. Am huruf istifham hasibtum fi'il madhi, tum adalah fa'ilnya, an harfu nasbiyah, tadkhulu fi'il. Apaan? An harfu apa Anda bilang tadi? An huruf nasab. Ya, lebih lengkapnya an harfu masdariyin wa nasbin gitu ya. An harfu masdariyin wa nasbin. Tadkhulu adalah fi'il mudhari. Mansubun bi'an ya. Nasab mansubun bi'an. Mansubun bin anas mansubun bi'an. Al-wawu adalah fa'ilnya. Antat hulus sebagai fa'il daripada maf'ul bi daripada kasib itu maksudnya. Naam. Al-jannata adalah maf'ul bi daripada tadkhulu wa harfu ataf. Lama ini harfu jazmin ya, huruf jazm ya. Lama harfu jazmin. Ya, Ya'tikum ya'ti fi'il ya'ti ini fi'il mudhari majzumun mudhari bila haji ma bayi ya'ti fi'il mudhari majum bila ma kum maf'ul bi masalun adalah maf'ul bi yang kedua masalun yang ada kedua fa'ilnya akhirnya ya fa'ilnya alladina isim isyarah isim mausul alladina isim mausul khalau mudhof ilaih adalah mudhof ilaih alladina isim oh mausul ya sebagai mudhof ilaih alladina adalah isim mausul sebagai mudhof ilaih khalau fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya min qobli adalah jar majrur qoblikum kum adalah sebagai mudhof ilaih qobli adalah dorof kum mudhof ilaih masad ada masad itu sebagai fi'il madhi taknya taknya sebagai alfa'il hum ya bukan taknya itu namanya alamatu taknisi masad adalah fi'il madhi taknya alamatun taknisi hum sebagai maf'ul bi alba'sa'u sebagai fa'il wa ukhwarfu atof wadzara'u adalah ma'tuf wa huruf atof zulzilu fi'il fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya Zulzilu ini fi'il madinya majhul ya, karena kan asalnya zalzala yuzalzilu. Jadi ini fi'il madin majhul, manil majhul gitu. Zulzilu fi'il madhi majhul hatta adalah dorof yakulu fi'il Hatta bukan mudhari dorof ya. Hatta di sini dia huruf nasab ya. Hatta harfu nasbin. Hatta harfu nasbin yakulu fi'il mudhari nasab Mansubun bi hatta ya. Mansubun bi hatta ar-rasulu Fa'il. Fa'il daripada yakula wa harfu atif harfu atfin alladzina adalah ma'tuf fi isim Ma'tuf mausul ala rasul ya. Isim mausul sebagai ma'tuf ma'tuf ala rasul. ila ar-rasulu amanu fi'il madhi alwawu sebagai fa'ilnya ma'a dhorof alha sebagai mudhof ilainya mata harfu istifham Nah. Nasru Nasru Woha Nasru itu sebagai khobar dari mutada yang dibuang. Mata. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, matanya ini sebagai mutada. Oh ya. Mata sebagai mutada Nasru Wohi Nasru adalah sebagai khobar khobar daripada mata Allahi. Ya, apa? Kalau mata Nasrullah ini matanya malah khobarnya, Nasrunya baru mutada. Oh iya. Nasru itu Nasru wahi adalah mubtada Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai daripada Nasru mata khabarnya ala itu namanya ini ada tu istiftah ala ada tu istiftah inna harfu nasbin Taukidin wa nasbin. Taukidin wa nasbin. Nasrullahi adalah sebagai isim daripada inna. Ismu inna nam. Ismu inna. Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai. Qoribun adalah khobar daripada inna. Tafsirnya? Tafsirnya. Bal adonantum ayyuhal mu'minuna antadkhulul jannata walamma yusibkum minal ibtilai misluma asoba Al-mu'minuna alladzina Al-mu'minina alladzina Madau minal Min qablikum Minal fuqara'i Minal faqri wal amradi wal khawfi war ru'bi wajul jilu bi anwa'il mukhawafi hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ahu ala sabili al istajali lin nasri minallahi ta'ala mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun minal mu'minina bahkan mereka mengira wahai apakah kalian mengira wahai orang mukminin bahwa kalian akan masuk surga padahal belum menimpa kepada kalian percobaan seperti apa yang telah menimpa orang-orang mukminin yang telah berlalu sebelum kalian dari orang-orang yang berupa kefakiran dan kekurangan. Amrat itu sakit. Orang kefakiran dan sakit dan ketakutan. Warobi. Rubi ini dia sama kayak ini lah, apa namanya? Khaufi, ketakutan. Ketakutan dan digoncangkan dengan segala macam anwa'ul makhawif ini hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan. Dengan segala macam hal-hal yang mengkhawatirkan sampai Rasul kalian dan orang-orang beriman, orang yang beriman sampai bersama Rasul mereka dan orang beriman bersamanya. Rasul yang bersama mereka dan orang-orang yang bersamanya berkata Ala sabil istijal maksudnya dalam keadaan dengan kalian sebelumnya. Enggak, ala sabil istijal itu maksudnya mereka bertanya ala sabil istijal ya dengan cara istijal itu ini apa namanya? Ingin disegerakan lin nasr. Pertolongan dari dengan, Allah. Mereka bertanya dengan jalan ingin disegerakan pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi. Kapan pertolongan Allah itu? Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dari orang-orang yang beriman. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sedangkan belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Ya. Jadi yang namanya surga itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Jangan dikira kalau kita mau masuk surga, ya maka kita bisa bersantai-santai di situ. Bahkan, ya surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang melelahkan manusia. Sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal yang membuat senang manusia. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Orang-orang sebelum kalian itu telah ditimpa kesusahan ya dan juga kekacauan Wazulzilu, dan mereka pun diguncangkan. Maksudnya diberi guncangan berupa masalah-masalah kehidupan, ya, berupa kefakiran, kemudian sakit, ketakutan, kekhawatiran. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai utusan dan juga orang yang beriman yang ada bersamanya mengatakan atau bertanya, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi, janganlah kita merasa bahwa ujian yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita itu bentuk murkanya Allah kepada kita. Tidak selalu begitu, ya. Tidak selalu begitu. Bahkan ya, sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi bahwasanya di antara tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian. Ya, agar kita naik level. Agar kita naik level. Dan Allah ingin tahu apakah imanan kita itu ya berlaku hanya pada saat bahagia saja, atau baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalnya kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersabar atas ujian yang menimpa kita, ya. Nah, karena apa yang menimpa kita ini tidaklah sebanding ya sebagaimana apa yang menimpa Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu pula tidak sebanding dengan apa yang menimpa para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau mereka saja manusia mulia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia biasa. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahyali, silakan baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mereka bertanya, apa yang mereka, akan mereka infakkan? Katakanlah, apa yang kalian infakkan dari kebaikan kepada orang tua dan kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, dan pada orang yang asabil dalam perjalanan. Dan apa yang kalian perbuat dari suatu kebajikan, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Nah. Yas'alu fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bihi, madza istisnaf ya Ustaz. Istifham. Madza ini istifham ya, apa? Madza harfu istifham. Yunfiquna fi'ul mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Qul fi'lun amri. Tapi ini madza ini enggak cuma satu ya, ada ma sama madza. Huh? Ini istifham tuh maknya aja. Ma isim istifham sebagai mubtada dia. Kemudian za-nya isim mausul sebagai khobarnya. Karena kan artinya apa yang mereka infakkan. Kaza ini isim mausul sebagai khobarnya. Dan yunfikun adalah sebagai silahnya. Nah, jadi lengkap itu ya. Mada yunfikun itu udah mutada dan khobar. Ma istim. Apa tadi? Ma isim istifhamin mutada. Mutada. Za. Za ini isim mausul. Ya. Oh, isim mausul sebagai khobar. Khobar. Yunfikuna fi'ul mudhari'un sebagai silah. Ya, enggak usah sih. Di Arab biasa aja yunfikun fi'ul mudhari' wawunya. Oh. Yunfikuna fi'ul mudhari' wawunya sebagai fa'il. Qulun fi'lun amrin. Mubtada ya Ustaz ya. Kul, katakanlah ma anfaqtum min khairin fil walidain. Ya, jadi ini maknya isim syarat ya. Ini kan apa saja yang kalian impakkan ya, kebaikan yang kalian impakan fil walidain, maka jadi maknya ini adalah jawabannya nanti. Jadi ma isim syarat sebagai mubtada. Ma isim syarat sebagai mubtada. Anfaq fi'lun madi, tumnya sebagai fa'ilnya. Min khairin jar majrur fa harfu jar Ustaz. Naam, harfu jar bisyartin. Harfu jar bisyartin lil walidaini jar majrur wa harfu atfin al aqrabina maktub ke walidaini. Wa harfu atfin al yatama maktub ke al walidaini wa harfu atfin al masakina maktub wa arfu arfin ibni sabili maftuk ke al-walidaini. Wa ma harfu syartin. Ma harfu syartin sebagai mubtada. Isim ya. Isim syartin mubtada. Oh, isim syartin sebagai mubtada. Taf'alu fi'lun madi. Fi'lun mudhari al-waw sebagai fa'il. Min khairin jar majrur fa harfu jawab inna harfu taukidin wa nasbin Allah lafuzalala sebagai isim inna bihi jar majrur alimun sebagai khobar. Khobar inna ya. Nanti khobarnya ma sama tuh ya, ma yang pertama ma anfaktum sama ma taf'alu, khobarnya di jawab syaratnya ya. Dari fa'inal loha. Ya, naam. Baik. Baik ya. 215. Yas'aluka ashabuka ayyuhan nabiyyu ayyu syai'in yunfiquna min asnafi amwaluhum. Min asnafi amwalihim. Amwalihim, na'am. Amwalihim takriban ilallah. Emang ada ya? Apa Ustaz? Taqarruban ilallah ta'ala. Taqarruban ila Allah Ta'ala wa 'ala may yunfiqun wa 'ala man yunfiqun wa 'ala man yunfiqun qul lahum anfiqu ayyu khairin ayya anfiqu ayya khairin anfiqu ayya khairin yatayassaru lakum yatayassaru lakum min asnafil mala al-halal min asnafil mali. Mali. Min asnafil malil halalil halalil at-tayyibi. At-tayyibi. Waj'alu anfaqtukum lil walidaini. Ini alifnya alif waj'alu. Waj'alu nafaqatakum. Oh. Salah. Waj'alu nafaqatakum lil walidaini wal aqrabina min ahlikum wazu wazawi, ini jamaknya zu wazawi arhamikum. Wazawi wal musaf wal wazawi arhamikum. Loncat ibu. Wazawi arhamikum. Wazawi arhamikum wal yatama allazina mata abauhum wahum duna sinil bulughi. Bulughi. Wal muhtajina allazina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatuhum. Wa yasuddu hajatahum. Wal musafiru al muhtaji. Ini kan matufnya ke ini ya. Ke lil walidain ya. Berarti dia majrur. Wal musafiril muhtaji. Al musafiril muhtaji allazi ba'uda an ahlihi wa malihi. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ta'ala bihi alimun. Naam. Sahabatmu bertanya kepada kamu, wahai Nabi, apa yang mereka infakkan dari bermacam-macam harta mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, dan kepada siapa mereka berinfak. Katakanlah kepada mereka, berinfaklah dari yang terbaik, yang mudah bagi kalian, dari macam-macam harta dan yang halal dan yang baik, dan berikanlah, jadikanlah infak kalian kepada kedua orang tua, kepada kaum kerabat dari keluarga kalian, dan kepada kerabat-kerabat kalian, dan kepada kepada anak yatim yang bapak mereka meninggal sedang mereka belum mencapai usia dewasa, dan kepada orang miskin yang mereka tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi hajat-hajatahum, kebutuhan mereka, dan musafir yang miskin yang jauh dari keluarga dan harta mereka. Dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mada yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Qul, katakanlah kepada mereka, yaitu kepada para sahabat yang bertanya kepadamu tentang masalah infak, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil. Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan dari bagian harta kalian, maka itu untuk kedua orang tua kalian. Kemudian untuk karib kerabat, ya, para saudara terdekat, kemudian untuk anak-anak yatim, kemudian untuk orang-orang miskin, dan untuk para musafir yang membutuhkan. Jadi ayat ini berkenaan tentang masalah infak, ya. Apa yang diinfakkan dan kepada siapa infak itu diberikan. Maka di sini kita mengetahui beberapa hukum. Yang pertama, bahwasannya ya, infak itu bisa diambil dari bagian harta kita. Kemudian yang kedua, bahwa infak itu yang paling afdal untuk menerima infak kita, Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Tentu kalau kedua orang tua kita ini memang orang yang membutuhkan. Kemudian karib kerabat. Jadi kalau kita punya kelebihan harta yang harusnya kita bantu lebih dulu, yang lebih utama kita bantu lebih dulu adalah saudara-saudara kita. Jangan sampai kita yang membantu orang lain yang tidak punya hubungan ya darah dengan kita, lalu kita melupakan keluarga terdekat kita. Ini salah urutan, salah prioritas. Harusnya yang kita prioritaskan adalah keluarga terdekat kita dulu. Kalau keluarga terdekat kita ya sudah terpenuhi kebutuhannya, baru kita membantu orang lain. Ya, jadi urutannya itu harus dari orang tua dulu, kalau memang kedua orang tua kita membutuhkan. Kalau kedua orang tua kita tercukupi kebutuhannya, maka karib kerabat kita, saudara-saudara terdekat kita. Sudah itu baru yang lain, ya. Seperti anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Yang dijelaskan di sini, alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa yang mencukupi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, wa yasuddu hajatahum, dan menutup hajat mereka. Jadi sebetulnya orang miskin itu punya uang, tapi uang yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya secara penuh. Seperti misalnya kalau dalam sehari seseorang itu ya standar yang makannya misalnya 15.000, maka ya misalnya orang yang miskin itu dia punya uang cuma mungkin hanya 5.000. Ya, ini contoh gambaran saja. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan ini yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwasanya setiap kebaikan sekecil apapun Allah pasti mengetahuinya, Allah pasti mencatatnya, dan Allah pasti akan memberikan balasan bagi kebaikan tersebut. Ya, tidak ada yang sia-sia di dalam Islam, tidak ada amalan yang kecil ya. Jadi jangan kita menganggap remeh amalan, walaupun misalnya kita berinfak dengan 1.000 rupiah, tapi kalau kita ikhlas mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi pahalanya lebih besar daripada kita berinfak 100.000 atau 1 juta atau 100 juta dan seterusnya, namun tidak dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, terutama dalam masalah infak, sekecil apapun yang kita infakkan ini, insyaallah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, pasti mencatatnya, dan pasti akan membalasnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang gilirannya sekarang Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 216 Ustaz ya. 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Diwajibkan atas kalian berperang padahal kalian tidak menyukainya. Wa'asa tetapi bisa jadi apa yang kalian tak suka baik untuk kalian. Bisa jadi apa yang kalian suka tidak baik bagi kalian. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kutiba fi'il madhi. Madhi majhul ya. Oh ya, majhul ya. Majhul. Alaikum jar majrur. Al-qitalu. Al-qitalu naibul fa'il. Naibul fa'il. Nibul fa'il. Wa huwa. Wawunya itu. Atof ya. Wuhal. Hal. Nah. Hal. Wa huwa. Huwanya berarti. Huwanya mubtada. Oh, mubtada. Wa huwa. Kurhun. Kurhun. Khobar. Khobar. Lakum. Jar majrur. Wa'asa. Wa'asa. Waw. Huruf atin. Asanya apa Ustaz? Asa itu fil madi. Fil o, fil madi. Madi. An huruf nasbin. Wa masdariyin. Harfu masdariyin wa nasbin. Wa masdariyin wa nasbin. Takrohu fil mudhari. Mansubun. I'an. Naam. Fa'ilnya waw. Al-waw. Syai'an mudhaf il maf'ul bih maf'ulun bih nah bih. Wa sini hal juga sama kayak tadi o-nya lil hal wa-nya mubtada wa mubtada khairun khabar akum jar majrur ini sama nah. Juga ya Ustaz ya wa'an sama-sama sama la, Allah, sama langsung aja Allahu ya waw wallah huruf atfin Allah lafzul jalalah mubtada ya tadi ya ada ya'lamu fi'il mudhari' fa'ilnya lafzul jalalah Allah wa antum waw huruf atfin antum mubtada ya tadi antum mubtada lagi tada da dan harfu nafin Ustaz ya. La harfu nafin ya ta'lamun fil mudhari. Fa'ilnya kau. Oh ya, nah. Saya baca tafsirnya. Tafsirnya faradallahu 'alaikum ayyuhal mu'minuna kita lal kufari Ustaz ya. Kita lal kufari, na'am. Wal kitala wal kitalu makruhun enggak ma'tuf Ustaz ya enggak ini mubtada lagi wal kitalu makruhun lakum wal kitalu makruhun lakum min jihati tobai Ustaz ya iya yeah. Jihati tobai di bimasyakotihi masyak kotihi wa kas wa apa ini Ustaz? Wa kasrati makhatirihi kasrati makhatirihi wa qad takri wa qad takri wa qad takrohuna syai'an takrohuna wa qad takrohuna syai'an wa huwa fi haqiqatihi khairun lakum wa qad tuhibbuna shay'an lima fi minar rahati awil ladzati al'ajilati wa huwa syarrul lakum wallahu ta'ala ya'lamu ma huwa khairun lakum wa antum ya'lamu ma huwa khairul lakum ya khairun khairul lakum wa antum la ta'lamu nadhalik. Babadiru ilal jihadi fi sabilih. Allah telah mewajibkan atas kalian. Ya ayyuhal mu'minun. Wahai orang beriman. Wahai orang beriman. Kita lal kufar. Memerangi orang-orang yang kufar. Ya. Nah. Dan. Merangi makruhun yang dibenci ya, sedangkan peperangan itu ya dibenci sedangkan peperangan itu dibenci oleh kalian dari kebiasaan kalian gitu ya dari sisi tabiat dari sisi tabiat li masyaqqatihi. Ana enggak paham, Ustaz. Masyaqqah itu kesulitan, karena kesulitannya dan banyaknya bahaya-bahayanya. Dan banyaknya bahaya-bahaya. Dan telah kalian dan kot kalian telah membenci. Enggak, kot ini kalau kayak gini terkadang ya. Kalau setelah kot fil mudhari itu artinya terkadang. Dan terkadang kalian membenci sesuatu. Terkadang gitu. Kalian membenci sesuatu dan yaitu secara hakikat baik kalian, dan terkadang kalian membenci sesuatu. Pada sesuatu yang terdapat di dalamnya rohah, apa itu apa kesenangan ya atau kesenangan ya. Atau kelezatan yang segera cepat ya, cepat ya nam. Padahal dia dan padahal dia itu buruk untuk kalian. Dan Allah Taala mengetahui apa yang baik untuk kalian dan kalian mengetahuinya. Pebadiru. Maka bersegeralah kalian. Maka bersegeralah kalian berjihad di jalan Allah, di jalannya. Di jalan Allah, di jalannya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hal yang kalian benci. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini berkenaan dengan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Ya. Sementara berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, secara tabiat ini sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, karena ya perang ini kan ya membutuhkan pengorbanan, tidak hanya harta, waktu, bahkan nyawa dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajar, secara tabiat manusia takut mati itu sesuatu yang wajar secara tabiat. Dan Allah menegaskan bahwasanya seringkali manusia itu membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Sebaliknya, seringkali manusia itu menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya. Ya. Dan Allah lah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Sehingga kita harus meyakini bahwa semua syariat yang Allah tetapkan untuk kita kaum muslimin itu adalah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada beberapa syariat yang mungkin ya bagi sebagian orang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan logika mereka. Maka sebagai seorang muslim yang mengaku menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini bahwasanya apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Syariat qisas misalnya, mungkin bagi sebagian orang itu nampak kejam, ya, bunuh balas bunuh. Mencuri di potong tangannya. Zina dicambuk dan dibunuh, ya, kalau dia sudah menikah. Bagi sebagian orang, ya, mereka merasa bahwa beberapa hukum syariat ini tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Padahal bagi seorang yang mengaku muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh, maka dia pasti meyakini bahwasanya semua syariat yang Allah tetapkan untuk kita para manusia itu merupakan yang terbaik bagi manusia, ya. Seperti qisas, di situ ada kehidupan, ya. Dan terbukti negara-negara yang tegas menerapkan hukuman qisas seperti Arab Saudi, yaitu tingkat kejahatannya termasuk yang paling rendah di antara negara-negara di dunia ini. Ya. Dan berkaitan dengan masalah jihad, ya tentu karena di dalamnya ada masyakku, ada kesulitan, dan adanya bahaya di dalamnya, maka wajar kalau secara tabiat manusia itu takut. Namun Allah di sini meyakinkan bahwasanya seringkali manusia itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi mereka, sebaliknya seringkali mereka menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi mereka. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui ya hakikat tentang masalah-masalah yang ada di dunia. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib menyerahkan diri kita secara penuh pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya, Bu Reni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, tentang berperang di dalamnya. Katakanlah, perang di dalamnya merupakan dosa besar, dan menghalangi dari perang di jalan Allah, dan ingkar, dan mengingkarinya, dan tadi mengingkari dari orang dari Masjidil Haram, dan pengusiran keluarganya darinya lebih besar dari di sisi Allah, dan fitnah itu lebih besar dosanya dari peperangan, dan apa namanya ini, dan mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai kalian kembali dari agama kalian jika mereka sanggup. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian mati sedangkan dia dalam kondisi kafir, maka mereka maka sia-sia amal mereka di dunia dan akhirat, dan mereka merupakan orang-orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yas'aluna fi'il mudhari wau sebagai fa'il al-kafu maf'ul bih anis syahri jar majrur al-harami na'at qitalin ini tuh maf'ul bih ya Ustaz? Maf'ul bih. Tapi ini masa maf'ul bih majrur? Ya, makanya ini majrur tapi enggak ada ininya, enggak ada. Jadi ini masih dari yang tadi ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Yaitu tentang perang di dalamnya. Berarti ini badal ya? Badal benar ya? Ya, badal ya. Badal fihi jar majrur qul fi'il amr qitalun ini mubtada fihi jar majrur kabirun khobar al wawu harfu atfin saddun mubtada an sabili jar majrur Allah lafzul jalalah mudhof ilaih. Al wawu harfu atfin kufrun ini ma'tuf ke sadun bihi jar majrur. Al wawu harfu atfin al masjidi ma'tuf ke sabil. Al harami na'at. Al wawu harfu atfin ikhroju ini ma'tuf ke sadun. Ahli mudhaf ilaihi, al-ha'u mudhaf ilaihi juga. Minhu jar majrur, akbaru khobar, indallahi jar majrur. Al-wawu harfu atfin, al-fitnatu, ini mubtada, ya, akbaru khobar, minal qatli jar majrur. Al-wawu harfu atfin, la nafiyun. Yazaluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, yuqatil. Nah, yazaluna ini temannya kana ya. Oh, iya. Jadi dia fi'il mudhari naqis. Fi'il mudhari naqis, wawu sebagai fa'il. Wawu sebagai isim. Wawu sebagai isim. Yuqatiluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, kum maf'ul bi. Dan ini sebagai khobarnya ya, Ustaz. Ya, khobarnya la yazaluna taib. Hatta ini harfu nasbin ya ruddu ini fi'il mudhari mansub bi hatta kum maf'ul bi andini jar majrur kum mudhaf ilai in ini harfu syartin wajazm ya istata'u fi'il mudhari majzum bi in al wawu harfu atfin man isim syartin sebagai mubtada yartadid ini fi'il mudhari majzum biman minkum jar majrur andi ini jar majrur alha'u mudhaf ilai alfa'u harfu atfin yamut nah, harfu jawab syartin oh kirain harfu jawab syartinnya yang fa'ula'ika ustad yang oh, iya benar ya tanya harfu atfin berarti sini alfa'unya harfu atfin yamut fi'il mudhari ya al-wawu ini harfu al-wawu hal ya Ustaz ya huwa mubtada kafir kafirun ini khobar alfa harfu jawab syartin ula ika mubtada habitat ini fi'il maldi a'malu ini sebagai fa'ilnya hum sebagai mudhaf ilai fid dunya jar majrur al wawu harfu atfin al akhirati ma'tuf ke ad dunya al wawu harfu atfin ulaika mubtada ashabu khobar annari sebagai mudhaf ilai hum mubtada fiha jar majrur khaliduna fi'il mudhari apa namanya mana fi'il mudhari ya ustaz hum khalidun khobar aja ya khobar khalidun khobar tafsirnya yas'alukal musyrikuna ayyuhar rasul anisyahril haram hal yahillu fihil qital ullahum alqitalu fi syahril harami azimun indallahi istihlalahu wasafakad dima'i fihi waman'ukum nasa min dukhulil islami bitta'zibi watahwifi wajuhudukum billahi wa bi rasulihi wa bi dini wa bi dini wa man'ul muslimina min dukhulil masjidil haram wa ikhrajin nabiyyi wal muhajirina minhu wa hum ahluhu wa awliya'uhu dhalika akbaru dhanban wa a'zamu jarman 'indallahi min al-qitali fi syahril harami wasyirkul ladzi antum fihi akbaru wa ashaddu min al-qatli fi syahril harami wa haula'il kuffaru lam yartadda'u an jara'imihim bal hum mustamiruna 'alayha wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'anil islami ila al-kufri in istata'u tahqiq dhalik wa man yuti'hum minkum ayyuhal muslimun wa yartadid an dinihi fayamut ala al-kufri faqad dhahaba amaluhu fid dunya wal akhirati wa sara minal mulazamina linari jahannami la yakhruju minha abadan bukan jahannami, jahannama ya linari jahannama La yakhruj minha abada. La yakhruj minha abada. La yakhruju. Oh ya, la yakhruju minha abada. Mereka bertanya ke kaum musyrikin bertanya kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul tentang bulan haram. Apakah perang di dalamnya dihalalkan? Apakah ya katakanlah kepada mereka perang di bulan haram itu lebih besar di sisi Allah istihlalahu itu apa ya Ustaz? Penghalalannya. Penghalalannya dan apa penumpahan darah di dalamnya. Dan apa namanya pelarangan kalian terhadap manusia dari masuknya kepada masuk dari ya, dari masuknya kepada Islam dengan menyiksa dan menakut-nakuti dan pengingkaran kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agamanya dan pelarangan terhadap kaum muslimin dari masuknya ke dalam Masjidil Haram dan pengusiran Nabi dan orang-orang yang berhijrah darinya sedangkan mereka adalah keluarganya dan penolongnya itu semua lebih besar dosanya dan lebih dahsyat kejahatannya di sisi Allah daripada perang di bulan haram dan kesirikan yang kalian lakukan di dalamnya lebih besar dan lebih dahsyat daripada peperangan di bulan haram dan orang-orang yang kafir tidak jera dengan kejahatan-kejahatan mereka. Bahkan mereka terus menerus gitu melakukannya dan senantiasa. Oh ya, senantiasa dan senantiasa memerangi kalian sampai kalian kembali sampai kalian yang murtad dari Islam kepada kekafiran jika mereka mampu melakukannya. Dan barang siapa yang mengikuti mereka di antara kamu, wahai muslimin, dan murtad dari agamanya, kemudian mati di atas kekafiran, maka lenyaplah amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan menjadi menjadi penghuni neraka, jahanam, dan tidak akan keluar darinya selamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yaitu tentang berperang di bulan-bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwasanya berperang di bulan haram itu merupakan urusan yang besar, maksudnya hal yang terlarang. Wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Dan mencegah orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafir ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah orang dari masuk ke Masjidil Haram dan mengeluarkan ya penduduknya darinya yaitu perbuatan kalian ya orang kafir Quraisy di mana kalian mencegah orang dari Islam, kalian pun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mencegah kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Bahkan kalian mengusir ya Rasulullah dan para sahabatnya dari ya kota Makkah. Akbaru 'indallah. Ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah yaitu kesyirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah yang dimaksud di sini adalah apa namanya kesyirikan. Ya, karena kesyirikan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dosa-dosa yang lain. Kalau seseorang, misalnya seorang Muslim tidak sholat, ya, tapi dia masih punya keimanan dalam hatinya, maka ya dia masih Muslim. Tapi kalau seorang Muslim melakukan kesyirikan, maka ini bisa menggugurkan keimanannya. Sehingga tidak heran kalau Allah mengatakan, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat, ya, lebih besar urusan dari Allah daripada pembunuhan. daripada peperangan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, senantiasa berusaha memerangi kalian sampai kalian berpaling dari agama kalian. In istata'u, jika mereka mampu. Artinya mereka dengan segenap kemampuan mereka, sekuat tenaga, berusaha bagaimana agar kaum muslimin murtad dari agama mereka. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maka siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu kemudian dia mati, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang yang gugur amalannya di dunia maupun di akhirat. Dan mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah beriman, lalu kemudian murtad, keluar dari Islam, kembali kepada kekafiran, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Misalnya dia memeluk Islam selama 60 tahun misalnya. Kemudian di usia 61 dia murtad, maka gugur seluruh amalannya. Ya. Maka rugi sekali orang yang mengakhiri hidupnya, ya, dia mati dalam keadaan kafir. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir, gugur seluruh amalannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kenapa mereka kekal? Ya, karena sekalipun seseorang misalnya memeluk Islam dari kecil, kalau kemudian menjelang kematiannya, ya 2-3 tahun misalnya, dia kafir, murtad, maka sia-sia, 60 tahunnya itu sia-sia. Karena kalau seseorang sudah murtad dari agama Islam, gugur seluruh amalannya, dan dia termasuk orang kafir, sementara orang kafir itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, kita sampai sini teorinya, kita lihat kalau ada pertanyaan. Ibu Dahyalis bertanya, Ustaz, jadi kesulitan kaum muslimin itu wajar ya sebagai ujian dari kecil maupun besar ujian tersebut? Iya. Jadi musibah yang menimpa kita harusnya kita sikapi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita optimis, kita harus optimis bahwa musibah yang menimpa kita ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, ya. Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi. Yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya itu juga harusnya dijadikan ajang agar kita muhasabah. Barangkali ya ada amalan-amalan yang terluput dari kita sehingga Allah peringatkan kita. Tapi intinya jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah menimpa kita, kita harus optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian selanjutnya masih dari Ibu Dayalis ya. Kalau orang tua mampu untuk hidup sederhana, apa juga utama berinfak ke orang tua? Anak lebih mampu daripada orang tua. Karib kerabat tidak mampu tapi hidupnya agak foya-foya. Bagaimana dengan kerabat demikian? Ya, tentu kita sendiri yang bisa menilai bagaimana keadaan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Karena yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun kebutuhan sekundernya tentang rumah, ya, tentang kendaraan, maka kita tidak wajib membantu di situ. Yang wajib dibantu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang berkaitan dengan pakaiannya, kemudian apa namanya, tempat tinggalnya. Nggak mesti beli, ya, bisa ngontrak. Kemudian yang paling penting adalah makanannya, ya, makanan sehari-harinya. Kalau kita, ya, batas kewajiban kita sebagai seorang anak kalau memiliki orang tua yang kurang mampu adalah memastikan bahwasanya mereka memiliki pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak huni, kemudian makanan yang cukup untuk makan, ya, sehari-hari. Adapun yang sifatnya sekunder seperti membeli rumah, kemudian kendaraan, ya, maka ini bukan yang termasuk wajib, ya. Begitupun kerabat kita, kita yang mampu menilai bagaimana kemampuan mereka. Jadi kitalah yang bisa melihat apakah saudara kita ini lebih layak untuk dibantu atau seperti apa. Tapi intinya kalau kita dihadapkan pada pilihan membantu orang lain dengan membantu keluarga kita secara keadaan misalnya sama-sama membutuhkan, maka membantu keluarga terdekat kita lebih afdol. Karena kita mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala menyambung tali silaturahim. Yang kedua, pahala menginfakkan harta kita. Ya. Pahala menginfakkan atau menyedekahkan harta kita. Jadi memang kalau kita membantu saudara terdekat kita, pahalanya dua. Ya, pahala silaturahim dan juga pahala infak itu sendiri. Bagaimana kalau kerabat berada jauh di kampung? Apakah termasuk kerabat terdekat? Iya, jadi yang namanya saudara itu tidak diukur dengan jarak. Kecuali kalau tetangga. Kalau tetangga, iya. Tetangga itu diukur dengan jarak. Kalau saudara, beda negara sekalipun, kalau memang saudara, maka itu masih dalam tanggungan kewajiban kita. Ya. Jadi memang, ya, apalagi zaman sekarang kan, jarak itu bukan masalah ya. Kita bisa berkomunikasi, bahkan setahu saya, ya zaman sekarang hampir tiap orang itu punya grup keluarga. Nah, disitulah manfaatkan ya. Jadi kita harus jadi yang terdepan. Jadi kalau misalnya kita alhamdulillah Allah beri kecukupan rezeki, maka harus kita yang terdepan. Kalau ada yang sakit kita bantu, ada yang kesusahan kita bantu, ya. Karena ini menggabungkan dua kebaikan, ya, kebaikan sebagai saudara dan kebaikan sebagai sesama muslim. Nah, fitnah dalam konteks ayat ini, wal fitnah tashaddu minal qatl, itu bicara masalah kesyirikan, ya. Jadi kesyirikan yang kalian lakukan orang-orang kafir, ya, itu jauh lebih besar di sisi Allah daripada masalah peperangan itu sendiri. Tapi maknanya bisa juga dibawa bahwa fitnah yang di apa namanya ucapkan oleh lisan seseorang itu bisa jadi lebih buruk daripada pembunuhan. Ya. Karena berawal dari lisan itu bisa merembet kemana-mana. Ini bisa juga dibawa ke makna yang seperti itu. Tapi kalau bicara konteks ayat ini, karena ini bicara masalah perbuatan orang kafir Quraisy, di mana mereka mengusir kaum muslimin, mereka mencegah orang untuk berislam, maka dalam konteks ayat ini bicara tentang syirikan. Ya, nah, bagaimana hubungan antara fitnah dengan berperang di bulan haram dalam ayat Ustaz? Jadi ayat ini kan cukup panjang ya, bicara banyak hal. Pertama tentang bagaimana hukum berperang di bulan haram, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul qitalun fihi kabir." Katakanlah bahwasanya berperang di dalam bulan haram itu merupakan urusan yang besar, ya. Artinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan di ayat yang sebelumnya ya, di awal surah Al-Baqarah ya, kita membaca bahwasanya bukan di awal ya, kalau salah di ayat 190-an itu yang kemarin ya, kita membaca bahwasanya kita memang seperti larangan berperang di Masjidil Haram itu kalau kita memulai, tapi kalau kita yang diserang duluan dalam rangka membela maka ini boleh. Begitupun larangan berperang di bulan haram ini kalau sifatnya kita yang duluan melakukan serangan. Tapi kalau kita melakukan pertahanan, maka ini jelas boleh. Nah, apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah ini membicarakan masalah urutan. Ya. Jadi kalau diurutkan, memang berperang di bulan haram itu ya merupakan salah satu larangan. Akan tetapi, apa yang kalian lakukan, wahai orang kafir, dengan mencegah orang masuk Islam, mencegah orang untuk salat Masjidil Haram, bahkan kalian mengusir Rasul dan para sahabatnya, itu jauh lebih buruk lagi daripada masalah peperangan itu sendiri. Jadi konteks ayat ini membandingkan tingkat keparahan gitu ya, dari berperang di bulan haram, kemudian dibandingkan dengan tindakan orang kafir Quraisy, mereka mengusir kaum muslimin, ya, mencegah orang Islam dari sholat Masjidil Haram dan seterusnya. Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.